Bagaimana nasihat agar tetap semangat dan sukses belajar agama? Karena kadang muncul kekhawatiran hati akan takut miskin atau hilang rezeki di dunia kalau sibuk belajar agama. Pertanyaannya insya Allah dipahami. Yang pertama untuk kita sampaikan, dan itu adalah keyakinan kita, bahwa sebelum kita terlahir di dunia ini, rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah keyakinan. Kalau keyakinan seperti ini sudah bergeser atau katakan goyang, maka penyakit seperti yang ditanyakan ini dan yang lain-lainnya itu mudah hinggap di dalam hati. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak penyakit dunia. Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Nah, karena keyakinan dengan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, dalam hadis Arba'in Nawawiyah yang sudah kita hafalkan bersama, bahwa siapapun di antara kita sebelum terlahir di dunia sudah ditetapkan, salah satunya adalah bikadbi rizkihi, dengan ketentuan rizki dia. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Binatang melata saja yang ada di atas muka bumi ini yang merayap kecil sekalipun, Allah Subhanahu wa taala telah tentukan rizkinya. Begitu. Binatang-binatang kecil yang setiap hari kita lihat, lalat, nyamuk, semut dan seterusnya, Allah yang memberikan rizki untuk mereka. Maka kita sebagai manusia yang diberi dengan akal, kekuatan jasmani, penglihatan, pendengaran, makhluk terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tentu harus lebih optimis untuk menghilangkan kekhawatiran jatuh miskin dan hilang rezeki itu. Ini yang pertama. Keyakinan itu yang pertama kali harus dibangun. Jangan sampai goyang dan bergeser. Kalau sudah bergoyang dan bergeser, kembalikan dulu ke poin pertama ini. Kalau memang sudah kuat, yakinlah bahwa talabul ilmi syar'i, belajar agama itu min, termasuk asbab ar-rizq, termasuk sebab-sebab datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, datang seorang sahabat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan mereka berdua bersaudara, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah dalam Al-Jami' Sahih, datang kepada Nabi mengeluhkan, wahai Nabi, saudaraku itu giat belajar sementara saya bekerja. Sementara saya bekerja terus. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, la'allaka turzaku bihi. Barangkali engkau selama ini mendapatkan rezeki karena sebab saudaramu itu yang belajar. Yang engkau berikan biaya untuknya belajar, yang engkau penuhi kebutuhan hidupnya. Barangkali engkau mendapatkan rezeki karena dia sebabnya. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita dalam Al-Qur'an, demikian juga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk belajar agama. Nah, tentu tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Semakin hamba itu menambah ibadah dan amalan solehnya, Allah semakin cinta kepada dia. Apabila Allah telah mencintai seorang hamba, apapun diberikan untuknya. Tetapi itu semua tergantung dari keikhlasan dan niat kita. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hammuhud dunya, keinginannya cuma dunia, dunia, dunia, dan sekedar dunia saja, kedudukan, jabatan, gaji yang menarik dan seterusnya, nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan dia di hadapannya, di antara kedua pelupuk matanya, al-faqr. Selalu kurang, kurang, kurang, kurang, kurang terus. Seakan-akan gaji yang dia dapatkan itu termasuk sedikit dan seterusnya. Nah, sementara dunia yang akan dia peroleh hanyalah sebatas ma kutibat lahu, sebatas yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Sebaliknya seorang hamba yang hammuhu al-akhirah, nah, tujuan dan maksud akhirnya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan letakkan al-ghina baina ainaihi, selalu merasa cukup. Itu selalu dalam setiap kali memandang apapun yang dia lihat adalah alhamdulillah cukup, cukup, cukup. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Dunia tetap terus mengalir kepadanya meskipun dunia itu sendiri tidak senang dengan orang seperti ini. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Dan lebih daripada itu, setelah seorang hamba benar-benar sibuk belajar agama, maka dia akan mendapatkan kekayaan hati. Ini yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Memang dia mungkin miskin, nah, Mungkin dia fakir kekurangan dalam segi materi dan harta, tetapi dia adalah orang yang paling kaya di dunia dan paling kaya di tengah-tengah kampungnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bikathratil mal walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu tidak dilihat dan ditilik dari jumlah banyaknya harta yang dia punya, tetapi kekayaan itu dilihat dari kekayaan hati dan jiwa. Orang yang belajar agama pasti apabila dia ikhlas, jujur, bersungguh-sungguh, dia akan mencapai tingkatan seperti ini, kaya hati. Tapi orang yang kemudian beralasan takut miskin dan hilang rezeki, lalu dia tidak sibuk belajar agama, justru dia tidak akan menjadi hamba yang selalu merasa cukup, kurang terus. Dia tidak akan mungkin bisa bersikap qanaah. Bagaimana mungkin dia bisa bersikap qanaah sementara dia jauh dari ayat Allah, jauh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Justru dengan belajar dan sibuk belajar agama, senantiasa dia mendengar ayat-ayat Allah yang memerintahkan dia untuk bersyukur, memerintahkan dia untuk bersabar, menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Justru dengan dia sibuk belajar agama, dia sering mendengar sabda-sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat dan perhatikan orang yang kedudukannya lebih rendah di bawah kalian dalam hal ekonomi, demikian juga dalam hal materi dan dunia. Jangan lihat yang ada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Hanya dengan cara seperti itu kalian tidak akan menganggap kecil nikmat yang Allah berikan untuk kalian. Maka kita dengan pasti, dengan beberapa poin tadi, yakinlah bahwa rizki itu akan justru bertambah mengalir ketika kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jawabannya. Satu hal sebagai penutup dari jawaban ini, yang bisa saya berikan, nanti saya bisa menambahkan. Kita bisa melihat sejarah. Lihatlah sejarah. Apakah setiap orang yang belajar agama dan sibuk belajar agama semuanya orang miskin? Itu pertanyaannya. Apakah setiap ustadz, katakan begitu kalau kita dalam bahasa sehari-hari, apakah setiap ustadz itu miskin? Ternyata kita melihat sejarah dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, berapa banyak yang kaya di antara mereka, padahal mereka sibuk belajar agama, tabi'un, tabi'u, tabi'in dan seterusnya. Sehingga kekhawatiran hati semacam ini seandainya muncul wajar, tetapi harus segera ditepis. Itu godaan syaitan. Bacalah biografi para ulama kita sejak zaman sahabat sampai zaman ini, orang-orang yang Allah berikan rizki yang lebih dibandingkan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Masalah belajar agama kemudian rizki menjadi sempit, pikiran seperti ini harus ditepis dan dihilangkan dari diri kita. Memang benar kalau kita belajar Dursulullah, kan ada kalimat al-mudarrisu faqirun, at-tabibu ghaniyun. Ya. Seperti itu memang. Jadi seakan-akan kalau jadi mudarris, jadi guru, jadi da'i, jadi apa, itu kesannya fakir. Gitu. Tapi ya tadilah, sebagaimana dijelaskan oleh Hasan Mukhtar hafizahullah ta'ala, bahwasannya ukuran kecukupan itu semata-mata bukan dari harta kekayaan. Laisal ghina'an kasratil ard walakinna ghina kinan nafs. Bukanlah yang dimaksud kekayaan itu dengan banyaknya harta yang melimpah, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Orang yang kaya hati, meskipun miskin, dia akan tetap bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Ya kan? Orang yang kaya hatinya, meskipun dia punya sepiring nasi, dia akan bisa memberikan separuh nasi itu untuk orang lain. Tetapi orang yang kaya materi tapi bakhil hatinya, meskipun punya makanan segudang, tidak akan memberikan sedikit pun kepada orang lain. Betul? Siapa yang kaya kalau demikian? Siapa yang kaya? Orang yang kaya itu kan yang tidak membutuhkan sesuatu, kan begitu? Iya tidak? Kalau ada orang kaya tapi dia masih terus ingin beli mobil ini, beli mobil itu, ya. Dia ingin beli tanah itu, beli kecuali maut yang akan menutup lisannya itu, kematian yang akan mengakhiri keinginannya. Ya. Kalau dia masih ingin ini dan itu berarti dia masih miskin. Tapi ada orang yang dia hidupnya mungkin sederhana, ya. Dia ingin itu, tapi dia ingin memberikannya kepada orang lain. Harta yang mampir kepada dia hanya lewat saja. Dia hanya perantara saja. Dia dapat rezeki ini, sebagiannya sudah dia bagikan. Dia dapat rezeki ini, sebagiannya sudah dia bagikan. Hanya mampir saja harta itu. Nah, kalau seperti ini, dia kaya atau tidak? Walaupun hidupnya mungkin sederhana. Orang seperti ini yang kaya. Dan seseorang yang belajar agama, ya, jangan kemudian kita mengkhawatirkan kemiskinan. Jangan mengkhawatirkan nanti ya, tidak bisa ya, mencari ma'isyah. Ya. Cuma permasalahannya yang harus kita tekankan. Jangan sampai timbul image orang yang rajin ta'lim, kemudian malas cari rezeki. Ini jangan sampai. Ya. Artinya apa? Ya, manajelah waktu. Ya. Kita ta'lim, ada waktunya. Kita membuat apa? Mencari rezeki pun, ada waktunya. Ya. Sehingga, benar-benar rezeki itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kita yakin, ya, Allah ghani, Allah karim, Allah maha kaya, Allah maha pemurah. Kita harus yakin itu. Dan ini pelajaran pertama di dalam kitab Usulus Salatah. Allah yang memberikan rizki. Sekian banyak pedagang ya, di Gang Tamim sana. Semua jualan kain. Dan tidak ada satu dengan lainnya hasad kemudian kamu harus tutup. Tidak ada. Masing-masing pembeli datang ke toko ini, pembeli datang ke sini. Masing-masing rizkinya Allah yang mengantarkan. Kan begitu. Nah demikian pula kita belajar agama, justru itu yang akan membuka pintu-pintu rizki. Belajar agama ya, dari arah yang ya, tidak kita ketahui. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan bagi dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan memberikan rizki dari arah yang kita sendiri tidak menduganya. Dari arah yang tidak bisa kita prediksi. Tetapi yakinlah Allah maha pemurah. Allah kemudian maha kaya. Sehingga dengan belajar agama jangan kemudian kita khawatir. Kekhawatiran itu adalah minas syaitan, dari syaitan. Sehingga kemudian dengan kekhawatiran itu terus kalau diperbesar, diingat, diperbesar, ya, terus difikirkan oleh kita, setan akan semakin senang. Dan kemudian menyeret seseorang yang terus memikirkan masalah ini, akan menyeret dia untuk lari dari majelis ilmu. Dan inilah yang dikehendaki oleh setan. Maka hati-hatilah dari makayidus syaitan. Ya. Jerat-jerat strategi-strategi makar-makar setan ini harus kita waspadai. Wallahu a'lam bissawab.